Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kajian kita masih seputar kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dan kita sudah berada pada penghujung daripada kisah ini. Tepatnya sekarang ini kita berada pada surah Yusuf ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang kepulangan saudara Nabi Yusuf alaihi salam ke rumah dengan meninggalkan Bunyamin di kota Mesir karena tertahan, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pengajian kita terdahulu. Kemudian di dalam kisah selanjutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, tidak menyebutkan nama Bunyamin, tetapi malah menyebutkan nama Yusuf. Ini menunjukkan kecenderungan yang ada pada diri Ya'qub kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu besar. Yang lain, hikmahnya juga dapat diambil bahwa hal ini mengindikasikan sesungguhnya Nabi Ya'qub telah mencium atau telah merasakan bahwa Nabi Yusuf sebenarnya tidaklah meninggal dunia, atau masih ada harapan besar pada dirinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salam masih hidup. Oleh karena itulah ketika Nabi Ya'qub alaihi salam, pada ayat yang lalu kita bahas, dan Ya'qub berpaling dari mereka, dari anak-anaknya, ketika dikatakan bahwa Bunyamin telah tertinggal atau ditinggalkan di Mesir karena dia mencuri. Kemudian ya asafa ala Yusuf wa biyadat aynahu minal huzni fa huwa kazim. Dan Ya'qub berpaling dari mereka, dari anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka cita tuku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang-orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Nah, karena sedih yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam yang begitu mendalam terhadap apa yang menimpa beliau, meninggalnya ditinggal oleh Yusuf alaihi salam, anak kesayangannya. Kemudian sekarang hilang pula Bunyamin yang juga termasuk dapat dikatakan pengganti daripada Yusuf. Jadi disebutkannya Yusuf di sini karena sebenarnya tercakup di dalamnya Bunyamin, karena kehilangan Bunyamin juga merupakan satu kesedihan yang begitu berat bagi Nabi Ya'qub alaihi salam. Namun, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya ketika melihat ayahnya yang sudah buta, yang sudah tidak melihat lagi karena terlalu sering menangis mengingat anaknya tersebut, ya. Sesungguhnya engkau wahai ayah telah menyiksa dirimu sendiri karena mengingati Yusuf terus-menerus sehingga kamu mengidap penyakit yang begitu berat, dan termasuk orang-orang yang binasa. Artinya, kalau ayah terus-terusan menangis seperti ini, maka ayah akan mengidap penyakit terus-menerus seperti ini. Nah, di sini kita melihat betapa kejamnya, katakanlah demikian, anak-anak daripada Nabi Ya'qub yang 10 yang berbeda dari Bunyamin dan Yusuf, ibu mereka, bukannya mereka memberikan semangat, bukannya mereka memberikan kabar gembira atau menyabarkan ayah mereka, malah kalau kita lihat di sini seakan-akan kata yang keluar dari mereka adalah kata yang membentak kepada Nabi Ya'qub alaihi salam, dan itu merupakan ayah mereka. Ini adalah satu hal yang sewajarnya tidaklah dilakukan anak terhadap orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya itu adalah seorang nabi. Nah, ini adalah merupakan kisah betapa kita melihat bahwa di dalam kehidupan ya, antara anak dan orang tua, ya, antara orang tua dan anak memang adalah hubungan yang begitu kuat, yang begitu erat. Maka daripada itu, hendaklah seorang anak menghormati orang tuanya apapun yang sedang terjadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Dr. Zainal Arifin yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Ardiansyah. Ayat 85 ini adalah perkataan orang. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Ada satu persepsi pandangan seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Ardi, yang berkata adalah anak-anak Yusuf, anak-anak Nabi Ya'qub atau saudara-saudara Nabi Yusuf. Ada juga yang berpendapat bahwa yang berkata adalah orang lain atau pihak ketiga yang mendengar dialog antara Nabi Ya'qub dan anak-anaknya. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, rumah tempat tinggal Nabi Ya'qub ini adalah keluarga besar. Ketika kita berada di Mesir, itu kita menemukan komunitas satu keluarga itu tinggal di satu pekarangan yang ditutup oleh pagar, di dalamnya banyak rumah dan mereka tinggal bersama-sama. Atau pada saat ini kita menemukan ada satu apartemen itu ada sampai 10 tingkat, itu semua dimiliki oleh satu keluarga, anak cucu berada di apartemen itu. Beginilah keadaan rumah Nabi Ya'qub beserta keluarga besarnya. Jadi kalaulah dikatakan itu anak Nabi Ya'qub Yusuf, karena timbul saudara-saudara Yusuf, maka ayat 84 mengatakan watawalla anhum, Nabi Ya'qub berpaling dari mereka. Tetapi ini juga bukan berarti dia tidak berbicara kepada anak-anaknya sendiri. Jadi dua-dua ini kalau menurut saya bisa dibenarkan. Bisa maksud dari qalu ini adalah pihak ketiga, saudara-saudara yang lain, atau juga anak Nabi Ya'qub itu sendiri. Itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran karena itu bukanlah suatu hal yang urgen, tetapi yang lebih penting apa yang mereka katakan. Di sini sekali lagi kita melihat bahwa ini adalah statement dari pihak kedua atau pihak ketiga. Jadi ini bukanlah pernyataan Nabi Ya'qub alaihissalam itu sendiri. Mereka berkata cinta matinya Nabi Ya'qub kepada Yusuf sehingga dia seakan-akan halik mati. Jadi bagaimana seorang yang cinta mati sehingga dia seakan-akan menjadi mati kalau tidak ada orang yang dicintainya. Sekali lagi di sini kita mengatakan ini pernyataan orang dan ini bukanlah kondisi dari Nabi Ya'qub yang sebenarnya. Walaupun di dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang dikutip dari Asar, dia mengatakan bahwa seakan-akan memang Nabi Ya'qub itu jadi kelihatan tua karena pikirannya tentang Yusuf alaihissalam yang begitu mendalam, sampai-sampai mungkin dia lebih tua dari kakeknya atau dari ayahnya yang bernama Ishak alaihissalam. Jadi kalaupun Ishak masih hidup, mungkin lebih tua anaknya yang bernama Ya'qub daripada Ishak bapak dari Ya'qub ini. Tapi ini adalah asar, ini adalah kisah mungkin didapat dari Alkitab, lebih tepatnya di Perjanjian Lama. Sementara saya sendiri melihat Nabi Ya'qub adalah seorang nabi yang maksum, maka sebagaimana yang ditemukan di dalam tafsir Al-Kabir oleh Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan Nabi Ya'qub itu bukanlah orang yang merintih menangis, meratap sampai matanya buta, atau bisa dikatakan matanya putih, walaupun di ayat 84 dikatakan demikian, tapi itu bukanlah berarti Nabi Yakub merintih karena rindu atau cinta mati kepada Yusuf alaihissalam. Sebenarnya bukan itu. Tetap saja Nabi Yakub adalah seorang nabi yang tahu batasan mana cinta kepada makhluk dan mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekali lagi dalam pernyataan ayat 85 ini saya menegaskan bahwa ini adalah pernyataan pihak ketiga atau pihak kedua, dan ini bukanlah apa yang terjadi pada diri Nabi Yakub yang sebenarnya. Nabi Yakub tidak cinta mati kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tidak timbul pada dirinya penyakit yang berat, apalagi disebutkan dengan matanya yang sampai buta, karena cinta matinya kepada Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yakub, sebagaimana yang esok akan kita terangkan, sebenarnya dia sekedar melapor kesedihannya dan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang nabi sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berpikir cintanya kepada Nabi Yusuf yang begitu mendalam sehingga dia sampai mati dan larut dalam cinta itu. Saya rasa ini tidak, ini adalah pandangan orang, tetapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudut pandang yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi sangat menarik ya. Dan kalau kita melihat kondisi daripada kehidupan, kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari pun, memang apa yang dikisahkan di sini adalah sesuatu realita kehidupan yang terkadang kita dapat menyaksikan sedemikian. Artinya ada seseorang ayah yang begitu sayang kepada anaknya sehingga ketika dia kehilangan anaknya itu dia memang larut dalam kesedihan. Tetapi seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, larutnya dalam kesedihan itu tidak membuatnya menjadi berbuat maksiat. Artinya tidak dia melupakan yang lain dari kewajibannya terhadap atau tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat dari ayat ini bahwa terkadang karena kondisi yang dialami oleh Nabi Yakub alaihi salam, atau itu juga dapat terjadi pada diri kita dalam sehari-hari, itu dapat orang menduga-duga atau mengira-ngira apa yang sedang terjadi pada diri kita. Misalnya ada seseorang yang kecurian dan kehilangan mobilnya atau kehilangan barang-barang berharga di rumah itu, mungkin saja orang yang kecurian itu tidak merasa terlalu terbebani dengan kecurian itu karena dia merasakan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dicuri dari dirinya misalnya. Artinya dia sangat tenang untuk menghadapi itu. Tapi ketika orang melihatnya ya, orang merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah suatu hal yang sangat besar yang itu dapat membuat dia menjadi gila misalnya atau membuat dia menjadi sangat sedih. Namun dalam kisah Nabi Yakub alaihi salam yang kita perhatikan ini, satu kejadian bagaimana di satu sisi Nabi Yakub adalah seorang ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam yang memiliki rasa sangat sedih ketika anaknya kehilangan. Bahkan nanti ketika kita membahas pada ayat-ayat berikutnya, ketika disapukan baju Yusuf kepada kemuka daripada Nabi Yakub alaihi salam, di situ disebutkan fartaddat basir, maka dia dapat lagi melihat. Artinya mungkin selama ini kabur penglihatannya, atau mungkin selama ini pandangannya itu selalu kosong, atau selama ini mungkin pandangan Nabi Yakub itu tidak terfokus kepada kecuali selalu mengingat kepada Nabi Yusuf alaihi salam, disangka orang lain terhadap dirinya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat baju Nabi Yusuf itu sehingga kembalilah penglihatan atau pandangan yang begitu jelas daripada Nabi Yakub terhadap apa yang sedang dihadapi. Inilah kehidupan yang bisa terjadi pada seorang nabi dan juga bisa terjadi pada orang biasa, bisa terjadi pada keluarga nabi dan bisa juga terjadi pada keluarga siapa saja. Maka daripada itu, satu hal yang ingin kita ambil dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, ketika keluarga kita sedang menghadapi suatu permasalahan, maka kita harus menjadi orang yang kuat untuk memberikan kekuatan support kepada mereka, untuk memberikan semangat, bukan malah memberikan dugaan-dugaan yang itu dapat menjatuhkan mental atau itu malah dapat memperkeruh suasana. Ketika keluarga itu menghadapi satu permasalahan, maka kita harus muncul ke depan untuk memberikan suasana yang lebih nyaman, dapat menenteramkan, bukan malah memperkeruh permasalahan dalam keluarga itu. Semoga kita adalah bagian daripada solusi, bukan bagian daripada permasalahan itu sendiri. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.